Sayang, ngopo kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Tendang erang apa si isi terus mau siramu tubuh pucat nengati nangin kowe ora rati kowe sempat wanti-wanti malah jebol saiki kowe menjadi janji cara sehidup semati nangin ngapa putih kowe mendo tresno kuda milan nangan dia kowe sora popo insya Allah aku iso lilo presented by Mira's Mac.